أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa yang dirahmati Allah taala, pemirsa Wesal TV yang dirahmati Allah taala, pemirsa MGI TV yang dirahmati Allah taala, para pendengar radio Riyadul Jannah di mana saja berada, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua dan memberkati kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan sore yang berbahagia ini, dengan izin dan qudrat dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berkumpul kembali, berjumpa dalam kajian ilmiah dalam bahasan tentang Sahih Bukhari. Kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini, dan ini hari pertama dari bulan Dzulhijjah, berdasarkan ru'yat yang ada di Indonesia, walaupun tentunya hari ini terjadi perbedaan penanggalan satu ya, antara Indonesia dengan Saudi Arabia, di mana kita hari tanggal satunya adalah hari ini, dan Saudi Arabia di hari Ahad, maka akan terjadi perbedaan hari Arafahnya, dan tentunya adalah hari yang ke-10-nya. Kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas tentang Kitabul Iman. Kita masih membahas tentang masalah iman. Itu bab yang ke-33, hadis ke-44 dan hadis ke-45. Jadi yang kita akan bahas sekarang bab ke-33, hadis ke-44 dan hadis ke-45. Sebelum kita membahas tentang hadis ini, saya ingin menyampaikan dua poin terlebih dahulu. Poin yang pertama, ya tentunya kita sebagai sesama muslim dan sebagai bangsa Indonesia mengucapkan bela sungkawa kepada seluruh kaum muslimin dan saudara-saudara kita yang ada di Lombok, baik itu Lombok Utara atau Lombok Timur atau Lombok Barat, yang telah mendapatkan musibah berupa gempa bumi. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada mereka, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keteguhan kepada mereka, dan demikian juga Allah Subhanahu wa taala meringankan beban mereka. Dan demikian juga kami atas nama MGI TV, demikian juga Radio Riyadul Jannah, mengajak kepada seluruh kaum muslimin, kaum muslimat, untuk menyalurkan bantuannya, ya tentunya lewat kami bisa, atau lewat yang lainnya. Lewat kami udah disebar tentunya tentang kemana bisa untuk memberikan sumbangan ya. Alhamdulillah, kemarin kami telah kesana, dan saya sendiri telah kesana, dan kita telah memberikan bantuan kepada mereka ya, alhamdulillah. Itu yang pertama ya. Jadi kami masih membuka sunduk untuk mereka karena sesungguhnya mereka masih membutuhkan bantuan besar dari kaum muslimin seluruh tanah air dari Sabang sampai Merauke, bahkan mungkin seluruh penjuru dunia. Kemudian yang kedua, saya juga ingin untuk mengingatkan, karena tentunya setiap mukmin perlu diingatkan bahwa kita memasuki 10 hari dari awal bulan Dzulhijjah, dimana 10 hari ini punya keutamaan untuk kita beramal sebagaimana disebutkan di dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan yang lainnya, bahwa baginda Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabu ilallah min ayyamil ashar." Waqala qail, "Walal jihadu fi sabilillah." Qala, "Walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi walam yarji min zalika bisyai'in." Nabi SAW mengatakan tidak ada hari-hari yang amal soleh lebih dicintai Allah daripada amal di 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah. Seorang bertanya kepada Nabi SAW, bagaimana dengan jihad di jalan Allah? Maka beliau menjawab, tidak juga dengan jihad, kecuali seseorang yang dia keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya, dan dia tidak kembali dengan sesuatu apapun. Artinya dia mati syahid. Ya. Maka hendaklah kita sebagai mukmin muslim untuk memperbanyak amal-amal kebaikan pada 10 hari dari awal bulan Dzulhijjah ini. Dan amal-amal soleh di 10 hari bulan Dzulhijjah ada dua kategori amal, ya. Ada amal yang mutlak, ada amal yang muqayyad. Yang dimaksud dengan amal yang mutlak adalah amal yang waktu motivasinya tidak hanya pada bulan Dzulhijjah ini, tetapi amal ini, amal kebaikan, Allah Ta'ala anjurkan dalam semua waktu. Yang seperti menjaga sholat 5 waktu, menjaga sholat tatawu, qobliyah, ba'diyah, sholat malam, sholat duha, sholat syukur wudu, dan yang lainnya. Demikian juga amal yang lainnya, sedekah, sedekah apapun, sedekah mau mengasih kepada anak yatim, mau kepada fakir miskin, dan yang lainnya. Dan amal-amal yang lain seperti orang umpamanya berbakti kepada dua orang tua, bersikap dermawan, atau puasa. Ya, puasa umpamanya Senin, Kamis, atau puasa Daud, atau puasa mutlak. Tidak tetapkan harinya, maka jika dilakukan pada 10 hari dari awal bulan Dzulhijjah, maka amalan-amalan tersebut memiliki keutamaan dan pahalanya dilipat gandakan. Ya. Sedangkan yang kedua, ada amalan-amalan yang motivasinya, yang anjurannya, dan tentunya ditentukan waktunya pada 10 hari di awal bulan Dzulhijjah ini. Seperti menunaikan ibadah haji. Demikian juga umroh, ya, kalaupun umroh bisa dilakukan di waktu yang lain. Amalan yang mulia dilakukan 10 hari di awal bulan Dzulhijjah adalah menunaikan ibadah haji. Kemudian puasa Arafah. Yang puasa Arafah itu akan menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Pahalanya besar, maka jangan kita lewatkan pada tanggal 9 Dzulhijjah ini kita menunaikan puasa. Kemudian di antara amalan yang secara khusus di bulan Dzulhijjah ini yaitu menunaikan sholat. Itu sholat yang dinamakan dengan sholat duha, apa, sholat Idul Adha. Ya, sholat Idul Adha, banyak ulama yang mengatakan hukumnya wajib, walaupun jumhur ulama mengatakan hukumnya sunnah mu'akadah. Tetapi tentunya juga tidak boleh bagi kita seorang mukmin memperbanyak takbir di tengah malam tapi meninggalkan sholat. Ya, kedudukan sholat lebih utama dari takbirnya. Takbir utama, ya, bertakbir, bertasbih utama. Tetapi tidak boleh kita sampai menghidupkan malam Idul Adha tapi tidak sholat, ya. Bahkan mungkin ada di sebagian di antara kita orang yang semalamnya begadang, ya, menghidupkan malam tersebut dengan zikir tapi kesiangan sholat subuhnya, ya. Maka ini keliru, ya, dalam cara beramal. Artinya tidak tahu mana yang harus didahulukan, ya. Dan diantara amalan itu tentunya adalah bertakbir. Bertakbir, bertasbih, bertahlil dianjurkan bagi kita. Dan yang paling pokok disunahkan ketika kita akan berangkat ke musola. Dan selama kita berada di musola, di lapangan, sebelum datang imam, maka kita dianjurkan untuk bertakbir. Demikian juga kita dianjurkan bertakbir pada hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13. Setiap selesai sholat wajib disunahkan untuk kita bertakbir. Kemudian diantara amalan yang sangat mulia adalah berkurban, yaitu berkurban pada tanggal 10-nya. Dan boleh juga tanggal 11, 12, 13-nya, di hari tasyrik juga boleh berkurban. Tapi hari yang terbaik untuk berkurban adalah tanggal ke-10-nya. Dan ingat kata para ulama, berkurban lebih afdol ketimbang bersedekah dengan seharga kurban. Jadi bersedekah dengan seharga kurban tidak lebih utama dari berkurban di hari itu. Kemudian juga perlu dibetulkan dari sisi pemahaman kaum muslimin, banyak yang menyangka bahwa kalau berkurban itu tidak boleh kalau belum akikah, ya. Itu keliru, ya. Ya, akikah ini yang diwajibkannya kepada orang tua, tapi boleh kita mengakikahi diri sendiri. Ya. Kalau orang tua dulu belum mengakikahi dan kita berkurban, berkurban. Yang kedua, berkurban itu sunnahnya tiap tahun. Jadi jangan sampai ada di antara kita, "Ayo, akhi kurban, saya mah udah tahun kemarin." Enggak, ya. Anas bin Malik mengatakan dan para sahabat mengatakan bahwa Nabi SAW itu berada di Madinah asro sanawatin. Beliau itu ada di Madinah sekitar 10 tahun. Yudhahi fi kulli sanah. Beliau itu berkurban dalam setiap tahunnya. Jadi berkurban dalam setiap tahunnya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini perkara yang penting dan perkara yang terakhir, ya, yang saya ingin sampaikan di sini, bahwa memang terjadi perbedaan sekarang ini antara Arafah, hari Arafah di Saudi, dan tanggal 9 di Indonesia. Artinya di sini penetapannya berbeda. Maka pendapat yang rajih, ya, yang menyelisih saya silahkan, tapi saya menyampaikan lewat mimbar ini, bahwa yang rajih wallahu taala alam untuk puasa dan untuk sholat Idul Adha atau Idul Fitri mengikuti kepada negara setempatnya, ya. Jadi mengikuti kepada negara setempat, ya. Kita tidak mengikuti penetapan Arafah Saudi, tidak mengikuti hilal orang Saudi, karena pendapat yang rajih bahwa hilal itu ta'adudul matla, hilal itu diketahui munculnya beda-beda matlanya, sehingga tanggal 1 akan berbeda. Kemudian dasarnya sederhana, bahwa Nabi SAW mengatakan saumukum yauma tasumun wa fitrukum yauma tuftirun wa adhakum yauma tudhahun. Al fitru yauma yuftirun nas wal adha yauma yudhahin nas. Bahwa Nabi SAW menjelaskan kaidah umum Artinya puasalah di hari-hari kaum muslimin berpuasa, ya. Dan beridul fitri lah di hari-hari kaum muslimin melakukan idul fitri. Dan beridul adha lah di hari-hari kaum muslimin melakukan idul adha. Bimakna as-sawmu wal fitru wal adha ma'al jamaah. Yang artinya di sini bahwa berpuasa, kemudian beridul fitri dan beridul adha bersama kaum muslimin. Jadi bersama kaum muslimin. Wa indama ta'addudu daulatul Islam, dan ketika negara-negara Islam ini berbilang, maka amalan yang paling mudah bagi kaum muslimin itu yarji ila hukmul hakim. Walidzalika qala al ulama hukmul hakim rafiun lil khilaf, bahwa kebijakan pemerintah itu akan melerai perbedaan, karena id itu beda dengan yang lainnya. Ya, ada memang hukum-hukum yang kita boleh untuk berbeda, dan silakan berbeda. Contohnya ya salat ya. Kalau kita mau sujud dari ruku apa dari itidal, apakah lutut dulu atau tangan dulu? Silakan aja ya, satu masjid mau berbeda juga enggak apa-apa ya. Ya. Tapi ada hal-hal yang hatta kita berbeda tapi harus mengikuti jamaah. Hatta ustadz ini punya pendapat A tapi harus mengikuti jamaah. Karena tidak layak untuk menampakkan perbedaan. Ya seperti Idul Fitri, enggak mungkin satu masjid ada dua kali sholatnya itu. Ya, maka ini mengikuti jamaah. Maka saya berpesan bagi diri saya dan kaum muslimin bahwa yang termudah dan itu akan menyatukan umat Islam, bahwa kita Idul Adha ikut ketetapan apa? Pemerintah, dalilnya jelas dan kaidahnya juga apa? Jelas. Nah, maka kita Idul Adha mengikuti penetapan pemerintah. Karena kata para ulama kaidahnya apa? Hukmul imami rafiun bil hilaf lil hilaf. Kemudian juga yang kedua, bahwa pendapat yang rajih wallahu alam, kalaupun terjadi perbedaan antara hari Arafah penetapan Saudi dengan kita, maka kita ikut juga tanggal 9 yang ditetapkan oleh pemerintah kita. Karena tentunya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara fakta bahwa kita yakin kita tahu di Saudi berbeda di zaman now saja. Jadi zaman now, di zaman era yang dinamakan globalisasi, era dunia ini dalam genggaman, dalam arti kita tahu karena dengan berita dan percepatan pemberitaan. Adapun mungkin zaman dulu ya, di zaman tidak ada pemberitaan, maka kaum muslimin dari dulu berbeda. Berbeda Arafah ya, dengan penetapan-penetapan yang ada di negaranya. Karena kita juga ditetapkan dengan hadis sumu sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Jadi puasalah dengan sebab melihat ru'yat. Nah, ru'yat kita berbeda dengan Saudi, maka tentunya puasa kita apa? Berbeda. Wal amru sahal, dan perkaranya juga mudah. Ya, kalaupun akan berbeda pendapat tentang puasa, mungkin ini tidak terlalu memberikan efek. Tapi untuk Id, ya, saya berpesan untuk tidak berbeda. Kalaupun ada di antara antum yang ingin puasa tanggal 8, ya, dalam hitungan orang Indonesia mungkin tidak masalah. Karena juga tidak mengapa puasa banyak di 10 awal bulan Zulhijjah. Bahkan tidak mengapa menurut pendapat yang rajih puasa dari tanggal 1. Ya, puasa di tanggal 1 9 hari tidak mengapa masuk kepada umum hadis ya ma min ayyamin al amalu salih. Tidak mengapa. Jadi untuk puasa tidak mengapa. Tapi kalau saya ditanya mana yang lebih rajih, ikut penetapan negara kita atau ikut Saudi hari ini, saya katakan ikut tanggal 9 menurut ru'yat Indonesia. Wallahu ta'ala alam walam rusahal, dan perkaranya mudah ini khilaf di antara para ulama. Ya. Kita selesai ini dan kita masuk kepada kitab Bukhari. Ya. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala babu ziyadatil imani wa nuqsanihi. Wa qawluhu ta'ala wa zidnahum huda. Wa qawluhu ta'ala wa yazdadal ladina amanu imana. Wa qala al-yawma akmaltu lakum dinakum. Fa idza taraka syai'an minal kamali fa huwa naqisun. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Muslim ibnu Ibrahim. Qala haddatsana Hisham. Qala haddatsana Qatadah an Anasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu sya'iratin min khairin. ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. قال أبو عبد الله قال أبان حدثنا قتادة حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم من إيمان makana min khairin. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana al-Hasan ibn Sabbah qala sami'a Ja'far ibn Aun haddatsana Abul Umais akhbarana Qais ibn Muslim an Tariq ibn Shihab an Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu taala anhu anna rajulan minal yahudi qala lahu ya amirul mu'minin ayatun fi kitabikum taqra'unaha walau alimna ma'syarul yahud nazalat latakhadna dhalikal yawma ida. Qala ayu ayah? Qala al-yawma akmatu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam adina. Qala Umar qada arafna dhalikal yawma wal makana alladhi nazalat fihi anin nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa qaimun bi arafata yauma jum'ah. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bab ya, ini bab yang ke-33. Hadis nomor yang ke-44. Hadis ini, bab ini adalah bab yang sangat mulia, bab yang sangat agung, dibawakan oleh muallif rahimahullahu taala, yaitu bab bertambahnya iman dan berkurangnya iman. Ini bab ziyadatil imani wa nuqsanihi, bab bertambahnya iman dan berkurangnya iman. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah taala, para pendengar radio Riyadul Jannah, qulna min qabl anna min usuli aqidati ahli sunnah wal jamaah yaqulun al imanu yazidu wa yanqus. Al imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Di antara pokok akidah ahli sunnah, dan ini harus betul-betul diyakini oleh setiap orang yang mengklaim ahli sunnah. Oleh sebab itu, pemirsa yang dirahmati Allah taala, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah taala, kita pun tidak usah untuk berdebat hari ini ya, siapa sih yang paling ahli sunnah gitu. Kita berdebat, setiap kelompok mengaku ahli sunnah ya. Kita tidak usah berdebat tentang siapa itu dan klaiman itu. Tapi yang lebih urgen bagi kita adalah mengetahui akidah ahli sunnah. Ya. Mengenal akidah ahli sunnah. Maka setiap mukmin gampang, tinggal mencocokkan aja dirinya dengan usul-usul ahli sunnah. Maka dengan itu para ulama telah menyusun kitab-kitab khusus tentang akidah yang mereka memaparkan inilah akidah ahli sunnah. Sebagaimana saya sudah menyampaikan ucapan Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan as-sunnatu asyaratun faman kunna fihi faqad istakmala sunnah wa man taraka syai'an minha faqad taraka sunnah. Al-Imam Sufyan Ibnu Uyainah, dan di sana ada Sufyan lagi satu namanya Sufyani Ats-Tsauri, imamani jalilani min a'immati ahli hadis min a'immati ahli sunnah. Ada dua Sufyan, Sufyan Ibnu Uyainah dan Sufyani Ats-Tsauri. Ini dua ulama besar di antara ulama ahli sunnah, di antara ulama hadis. Ya. Sufyan Ibnu Uyainah berkata, sunnah itu ada 10. Jadi antum termasuk yang duduk di sini, cek orang Tasik mata kaci ngaku ahli sunnah lamun teu apal poin 10 ieu gitu. Bahkan walaupun ditulis jidatnya mengaku, saking ininya pingin ditulis jidatnya ditulis ahli sunnah gitu. Atau pesantrennya ditulis pesantren ahli sunnah. Atau bahkan rumahnya ya, masuk itu rumah ahli sunnah. Ya. Tidak akan diakui dengan sebenar-benarnya sehingga paham yang 10 katanya. Apa yang 10 ini? Isbatul qadari. Takdimu Abi Bakrin wa Umar. Al-Quranu kalamullah ghairu makhluk. Al-imanu qawlun wa amalun yazidu bita'ah wa yankusu bil ma'siyah. Al-imanu bi'adal qabri wa na'imiha. Al-imanu bi'adabil qabri wa na'imiha. Al-imanu bil ba'thi. Al-imanu bil mizan. Al-imanu bis sirat. Al-imanu bil haudhi. Ya. Wa yaqul anna ahla sunnah la yukaffir ahad bimujaradil ma'siyah illa idha stahalla. Disebutkan ada 10 poin katanya. Yang pertama, ciri ahli sunnah itu menetapkan takdir. Jadi beriman kepada takdir dengan 4 tingkatan. Iman kepada ilmu Allah, iman kepada kitabah, iman kepada al-khalqu, iman kepada masyiah. Siapa yang mengimani takdir dengan 4 rukun ini dengan benar, maka dia dinamakan ahli sunnah. Kenapa disebutkan pokok ini? Karena telah muncul sekte yang menyimpang yang dinamakan dengan qadariyah. Ada qadariyah Mu'tazilah, ada qadariyah Jabariyah. Nah, bukan makomnya saya menjelaskan hari ini ya, karena akan ada dibahas dalam kitab ini. Tapi ini ciri. Jadi harus paham masalah takdir. Mana akidah ahli sunnah tentang takdir. Yang kedua, ciri ahli sunnah itu mendahulukan kedudukan Abu Bakar dan Umar. Demikian juga kedudukan Utsman dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Mengakui keabsahan kekhilafahannya, mengakui tentang keimanannya, mengakui tentang martabatnya. Siapa yang mengatakan Ali lebih utama dari Abu Bakar itu bukan Sunni, tapi dia Syi'i. Minimalnya dia Zaidiyah, kalau bukan Rafidhah. Jadi yang kedua adalah tentang sahabat. Ahli sunnah meyakini seluruh sahabat adalah adil. Itu keyakinan ahli sunnah. Siapa yang mencacati sahabat, itu menyimpang dari akidah ahli sunnah. Maka oleh sebab itu di sini juga kita harus paham ya, ahli sunnah ini punya qawaid, bicara para nabi, bicara para rasul, bicara sahabat, apalagi bicara Allah gitu. Masa Allah disebutkan Allah maha keren gitu ya. Ya, kalau kita mensifati Allah cukup dengan sifat-sifat yang ada dalam Quran. Kita tidak boleh dengan bahasa-bahasa yang di situ memiliki makna multi. Bisa nyimpang, bisa salah gitu ya. Punya adab. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Mengatakan Quran kalamullah bukan makhluk. Ya. Kemudian yang keempat mengatakan iman ucapan dan perbuatan, dan iman bertambah dan berkurang. Jadi ciri ahli sunnah ini, kata Imam Sufyan Ibnu Uyainah, ia mengatakan iman itu ucapan dan perbuatan, dan mengatakan iman itu bertambah dan berkurang. Ini akidah ahli sunnah. Yang setelahnya tadi mengatakan beriman kepada adanya nikmat kubur, adanya adab kubur. Karena orang Mu'tazilah, kaum Jahmiyah tidak meyakini adanya adab kubur. Ya. Kemudian meyakini adanya al-ba'tsu, hari kebangkitan. Jadi beda dengan hari kiamat dengan hari kebangkitannya. Jadi bukan itu bagian itu ya. Beriman kepada hari kiamat, ya hari kiamat itu apa? Hancurnya alam semesta ya kalau diterjemahkan gampangnya. Tapi al-qadu al-ba'tsu yaitu satu keyakinan bahwa kita meyakini manusia akan dihidupkan kembali. Ruh manusia akan dikembalikan kepada jasadnya, tetapi dengan kondisi yang baru tentunya. Itu dinamakan al-ba'tsu. Kemudian meyakini adanya mizan, adanya timbangan di alam mahsyar. Timbangannya hakiki, kifatan walisan. Ada pangkal apa? Seperti kita lihat di Pegadaian atau di apa itu? Di kehakiman itu ya. Itu seperti itu yang dinamakan timbangan. Ada dua daun, kanan kiri atau tiangnya. Ya. Dan hakiki menurut ahli sunnah. Kemudian beriman kepada adanya haud, adanya telaga milik Nabi SAW nanti di arasatil kiamah. Kemudian beriman kepada jembatan yang ada di atas neraka yang dinamakan dengan sirat, jisrun baina dhahrihi jahannam. Ahli sunnah meyakini ini hakiki, jembatan hakiki. Kemudian yang terakhir, ahli sunnah mengatakan tidak mengkafirkan orang dengan semata-mata melakukan dosa. Nah, bahasan pokok dalam masalah ini dua di sini. Yang dibahas dalam bab ini ada dua. Ya, yang dibahas dalam bab ini, maka saya sebutkan 10 tadi. Bahasan dalam poin ini yang disebutkan oleh Sufyan Ibn Uyainah ada dua. Yaitu mengatakan iman, ucapan dan perbuatan, iman bertambah dan berkurang. Yang kedua, bahwa ahli sunnah itu meyakini orang yang melakukan dosa itu berkurang imannya, tetapi tidak dikeluarkan spontan dari Islam. Mereka dikatakan nakisul iman, orang yang imannya kurang. Maka di sini ada dua pokok. Ya, ada dua pokok. Jadi catat, hafal oleh kita, saya meyakini iman, ucapan dan perbuatan. Dalilnya udah banyak dari kemarin. Dan iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan sebab taat dan bertambah dengan sebab maksiat. Nah, kemudian di sini timbul pertanyaan. Imam Bukhari telah mencantumkan sejumlah hadis sebelumnya tentang bertambah iman dan berkurang iman. Kok di sini disebutkan lagi gitu? Jadi di sini pertanyaannya, ini bagi nanti yang akan mengajarkan lagi Sahih Bukhari, barangkali antum mengajarkan Sahih Bukhari nanti. Ya. Imam Bukhari membuat bab lagi, bab bertambah iman dan berkurangnya. Lalu mencantumkan dua hadis ini dan mencantumkan sejumlah ayat. Di hadis-hadis sebelumnya pun Udah dijelaskan tentang bertambahnya iman dan berkurangnya iman. Tapi kenapa Imam Bukhari menyebutkan lagi bab ini dan menyebutkan hadis ini? Nah, di sini untuk menjawab satu syubhat. Yang bertambah dalam iman itu iman yang ada dalam hati atau iman yang dalam bentuk amal. Kan iman itu fil qalbi, lisan, jawarih. Ya. Paham enggak? Iman itu yang ada dalam hati seperti yakin, ya. Kemudian ikhlas. Itu adalah amal hati. Dan ada amal anggota badan. Maka pertanyaannya, apakah yang bertambah dan berkurang itu amal yang zahir atau iman itu bertambah dan berkurang juga yang ada dalam hati? Maka Imam Bukhari menjawab bahwa iman itu bertambah dan berkurang dalam semua sisi. Bukan hanya dalam bentuk zahir amal. Sudah barang tentu ya. Kalau orang sekarang sholat, sholat ini kan ada sholat wajib, ada sholat apa? Sunnah. Kalau orang melaksanakan sholat wajib, jelas bertambah imannya. Tapi kalau dia itu sholat tatawu, maka lebih bertambah apa? Imannya. Ketika orang itu sholat, terus qobliyah, sholat duhur umpamanya tadi. Sholat qobliyah. Kemudian sholat 4 rakaat. Kemudian sholat ba'diyah. Maka imannya apa? Besar, bertambah. Jika orang sholat sendirian dengan orang sholat berjamaah, pahalanya apa? Berbeda. Maka imannya tingkatannya akan apa? Berbeda. Maka antum akan mengetahui begitu jelas bahwa iman yang pada bentuk zahir itu kelihatan bertambahnya itu. Maka timbul pertanyaan, apakah iman yang ada dalam hati bertambah dan berkurang? Maka jawabannya iya. Menurut ahli sunnah bahwa iman yang ada dalam hati itu adalah bertambah dan berkurang. Nah, mana dalilnya? Sekarang saya belum menerjemahkannya hadisnya. Tapi dalil yang ada dalam hadis tadi begitu jelas. Bahwa di dalam kalimat ini ada tiga redaksi nih. Ada tiga redaksi. Tahu gak redaksi? Ada tiga kalimat yang berbeda ya. Syair. Kemudian apa? Burroh. Durroh. Syair. Durroh. Burroh. Syair. Bahasa kita apa? Gandum. Kalau burroh durroh, biji sawi. Sawi itu apa? Kalau di kita mungkin biji-bijian banyak ya, biji wijen, biji cabe gitu ya. Ya, ada lagi biji apa? Biji sawi itu antum nanam itu apa? Lobak nanam ini. Segede kumaha ta? Harusnya tadi saya bawa ya. Kalau tadi saya bawa mungkin akan lebih jelas itu. Tapi saya lupa. Nah, apakah sama ya biji gandum dengan biji sawi? Hah? Beda ya. Timbangannya beda. Besarnya apa? Beda. Maka Imam Bukhari rahimahullahu taala mengatakan bahwa dalil yang menunjukkan iman yang ada dalam hati manusia itu adalah berbeda-beda. Bahwa Nabi SAW mengungkapkan dalam hadis tadi, waznu syairah min khairin, waznu burrah min khairin, wa fi riwayatin waznu durrah min khairin. Nah, ketika benda-benda ini atau biji-biji ini timbangannya beda, maka menunjukkan bahwa kekuatan iman yang ada dalam hati apa? Berbeda-beda. Nah, ini yang diinginkan oleh Imam Bukhari. Lalu kalau kita juga ingin fakta, bahwa iman yang ada dalam hati berbeda. Maka kita tahu ada ilmu, ada tiga. Ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Contoh, antum iman gak ada api neraka? Hah? Iman. Udah merasakan? Nanti kalau udah masuk, oh gening iyo gitu. Maka itu yang dinamakan apa? Hakul yakin. Ya, hakul yakin. Nah, ini contoh dalam Quran. Kemudian kita lihat kisah yang ma'ruf dalam Al-Quran tentang siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah Ta'ala, ya, apa? Tambah yakin ya. Liyat ma'ina qalbi. Maka menunjukkan yang nama itminanul qalbi. Jadi tingkat keimanan itu berbeda. Dan sudah barang tentu keimanan yang ada dalam hati akan membedakan derajat iman yang ada dalam zahir. Maka para ulama mengatakan imanu Abi Bakrin laisa ka imanina. Imanu Abu Bakrin laisa ka imani Umar. Wala Utsmana wala ghairi minas sahabah. Maka para ulama mengatakan imannya Abu Bakar beda dengan imannya kita. Dan imannya Abu Bakar As-Siddiq jangankan dengan kita, dengan Umar pun berbeda. Ya. Jadi berbeda imannya antara Abu Bakar dengan Umar. Sehingga membedakan tentang sisi amal. Contohnya apa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu bersedekah dengan ketiga sahabat. Utsman ketika ditanya, apa yang kau tinggalkan bagi keluargamu? 2/3 hartaku. Dan belum menginfakkan 1/3 harta. Dan Umar ketika ditanya, berapa yang kau infakkan? 1/2 hartaku. Dan aku meninggalkan bagi keluargaku 1/2 hartaku. Katanya. Lalu Abu Bakar ditanya, apa yang kau tinggalkan bagi keluargamu? Allahu wa rasuluhu. Allah dan Rasulnya. Maka aku mengimpakan seluruh hartaku. Dan aku membawa semua hartaku untuk berperang hari ini. Ketika terjadi perang dinamakan perang Usairah. Perang di musim pataklik. Maka Abu Bakar mengeluarkan semuanya. Kenapa? Karena thiqah artinya rasa percaya. Yang ada pada Umar, pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Melebihi. Ya. Daripada yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa iman yang ada dalam hati adalah berbeda. Ya. Maka kita lihat di sini babnya. Qala babu ziyadatil imani wa nuqsanihi, bab bertambahnya iman dan berkurangnya iman. Berdasarkan firman Allah Ta'ala. Wa zidnahum huda. Maka kami menambah mereka petunjuk. Dan firman Allah Ta'ala, wa yazdadal ladina amanu imana. Dan bertambahlah orang-orang yang beriman, iman mereka. Jadi, maka Allah Ta'ala menambah imannya orang-orang yang beriman. Dan firman Allah Ta'ala, al-yawma akmaltu. Hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Lalu Imam Bukhari mengatakan, fa idza taraka syai'an minal kamal fahuwa naqisun. Apabila dia meninggalkan sesuatu dari kesempurnaan, maka ia akan berkurang. Jadi maka dia akan berkurang. Lalu hadisnya. Imam Bukhari meriwayatkan dari jalannya Muslim Ibnu Ibrahim dari Hisham Ibnu Abdullah Adustuwai imam, ya. Jadi Hisham ibnu Abi Abdullah Adus Tuwai. Beliau adalah imam min a'immati ahli sunnah. Qala hadatsana Qatadah, Qatadah ibnu Di'amah Abul Khattabi As-Saddusi Mudallis. Qatadah ibnu Di'amah muhaddis, tapi dia mudallis. Apa itu mudallis? Ya nanti aja ya, waktunya sempit sekali sekarang. An Anas bin Malikin, dari Anas, kita tahu Anas bin Malik, ya sahabat yang mulia, didoakan oleh Nabi SAW dengan tiga perkara: panjang umurnya, banyak anaknya, dan banyak hartanya. Ya, saya sudah sebutkan umurnya lebih dari 100 tahun. Ya, anaknya sekitar 125 anak. Ya, anaknya banyak. Dan hartanya banyak. Dikatakan kurmanya berbuah beberapa musim setahunnya. Dan kambing-kambingnya beranak bukan hanya sekali dalam setahun. Ini barokah dari doa Nabi SAW. Dari Nabi SAW, annahu qala yakhruju minan nar. Ada dua bacaan, dibaca dengan fathah, dibaca dengan dhammah. Yakhruju minan nar, akan keluar dari neraka. Kalau dibacanya fathah. Kalau dibaca dengan dhammah yukhraj, dikeluarkan. Artinya apa? Dikeluarkan. Dan kedua bacaan ini benar karena memang ada hadis yang bunyinya akhriju minan nar. Berarti dibacanya yukhraj. Barang siapa yang berkata la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, wa fi qalbihi, dan dalam hatinya, waznu sya'irah min khairin, ada setimbangan biji gandum dari kebaikan, wa yakhruju minan nar, dan akan keluar dari neraka, siapa yang mengatakan kalimat la ilaha illallah, wa fi qalbihi, dalam hatinya, waznu burrah min khairin, sebiji sawi dari keimanan. Wa yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah fi qalbihi waznu dhurrah min khairin. Ini terjemahnya sama ya. Karena sulit untuk menggambarkannya ya. Kalau biji wijen, enggak ada di Saudi wijen. Biji habatus sauda mungkin ya. Ya seperti itulah biji-bijiannya. Qala Abu Abdullah, dan berkata Imam Abu Abdullah, hadasana Aban, hadasana Qatadah, hadasana Anas. Nah, mungkin di sini apa faedahnya Imam Bukhari menyertakan sanad yang kedua setelah sanad yang pertama. Jadi menyertakan sanad yang kedua setelah sanad yang pertama. Sanad yang pertama, Qatadah mengatakan an Anas. Hisham ibn Abdullah Adustuai hadasana Qatadah an Anas. Ya. Al-Mu'addi al-Mudallisu idza rawa bil an Anas yani yuhkam bil inqita. Kata para ulama hadis, kalau orang yang mudallis meriwayatkan dari gurunya dengan kalimat an atau dengan istilah an Anas, maka dianggap riwayatnya itu munqati, terputus ya. Riwayat mudallis diterima enggak? Diterima ya. Apabila diketahui mu'asyarah, artinya sezaman, kemudian yarwi bitahdis, meriwayatkan dengan tahdis. Maka untuk menghilangkan prasangka bahwa hadis ini munqati, maka Imam Bukhari meriwayatkan dengan riwayat lain dengan tahdis, yaitu dengan kata-kata haddatsana Anas. Jadi ini adalah untuk menghilangkan keraguan dari kita semua menyangka bahwa riwayat itu adalah munqati, terputus. Yang benar tentunya tidak terputus karena Imam Bukhari meriwayatkan dari jalan yang lain dengan tahdits, dengan cara meriwayatkan dengan kalimat haddatsana. Ya. Tahdits. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas di sini bab iman bertambah dan berkurang menurut ahli sunnah wal jamaah. Menurut kaum Mu'tazilah, Khawarij, bahwa mereka berkata iman bertambah tapi tidak boleh berkurang. Jadi kalau menurut orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Khawarij, iman itu hanya bertambah, tidak boleh berkurang. Sehingga mereka mengatakan paman naqasa faqad kafar, siapa yang kurang maka dia telah kafir. Ini fikrah siapa? Pemikiran siapa? Khawarij dan Mu'tazilah. Kalau orang-orang Murji'ah, mereka mengatakan la yazidu wa la yanqusu, tidak bertambah, tidak berkurang iman itu. Jadi menurut orang-orang Murji'ah, iman itu tidak bertambah, tidak berkurang. Iman itu iman aja tetap. Karena mereka mengatakan iman itu cukup dalam hati, cukup dalam lisannya, sebagaimana telah dilalu. Nah, maka kedua pendapat ini keliru, bertentangan dengan Quran, Sunnah, dan ijma' ahli sunnah. Ya. Orang Khawarij mengatakan iman tidak boleh berkurang. Orang-orang Murji'ah mengatakan iman tidak bertambah, tidak berkurang. Kalau orang Khawarij, kalau iman itu berkurang maka dia kafir. Maka Imam Bukhari mencantumkan ayat-ayat yang menunjukkan iman itu bertambah dan iman itu berkurang. Nah, kalau antum bertanya, dalam ayat ini zahirnya hanya dalil bertambah, mana dalil berkurangnya gitu. Jadi kan dalam ayat ini, zahir ayat ini semuanya ayat yang menunjukkan iman apa? Bertambah. Mana yang menunjukkan iman itu apa? Berkurang. Maka Imam Syafi'i berkata, semua ayat yang menunjukkan iman bertambah, maka menunjukkan iman berkurang. Karena tidak dikatakan bertambah kalau tidak berkurang. Jadi kalau mungkin enggak dikatakan bertambah kalau tidak kurang, ya enggak mungkin. Maka kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, setiap dalil yang menunjukkan iman itu bertambah, maka menunjukkan juga iman apa? Berkurang. Karena penambahan itu dari yang kurang. Dan ini kefakihan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kata Imam Ahmad, muridnya, kalaulah saya tidak ketemu dengan Imam Syafi'i, maka saya tidak akan memahami sejumlah makna-makna hadis, katanya. Tapi Imam Syafi'i ini faqih itu. Ya. Dan ini kefaqihannya. Lalu Imam Bukhari mencantumkan ayat, kemudian mencantumkan hadis, menunjukkan bahwa dalil Quran dan sunnah. Nah, kita lihat ayat yang pertama. Warabatna ala qulubihim wazidnahum huda. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Ini kisah Ashabul Kahfi. Kita bertanya, kami menambah mereka petunjuk. Ini enggak ada kata-kata imannya gitu. Bagaimana Imam Bukhari mengatakan sebagai dalil bertambah iman, sedangkan maknanya maka kami menambah mereka petunjuk atau menambah mereka apa? Ilmu. Nah, maka gampang. Ziyadatul ilmi wa ziyadatul huda mim asbabi ziyadatil iman. Ya. Artinya sederhana, bahwa bertambahnya hidayah dan bertambahnya ilmu sebab bertambahnya iman. Karena enggak mungkin ada orang bertambah iman dengan tanpa bertambah ilmu. Maka kalau ditanya apa saja yang bisa menyebabkan iman seorang bertambah, ya ilmu. Dan ilmu ini mesti mencakup kepada tiga ilmu, ya. Ilmu yang akan menyebabkan orang bertambah iman. Ilmu yang akan menyebabkan orang bertambah iman. Ya. Tentunya sebelum yang tiga ini, ilmu yang mana? Tentunya ma'rifatullah. Ma'rifatu ahkamihi, ma'rifatu syariatihi. Ilmu yang akan menambah kita iman itu pertama adalah ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah. Yang kedua adalah ma'rifatu syariatihi, ilmu mengenal syariatnya. Yang ketiga sudah barang tentu adalah ma'rifatu nabihi, ma'rifat kepada nabinya. Dan dengan sebab ini orang akan bertambah iman. Kita berikan penjelasan, ma'rifatullah. Orang yang tahu nama-nama Allah, tahu sifat-sifat Allah, tahu kebesaran Allah akan bertambah imannya. Apa mungkin orang yang tidak kenal nama-nama Allah akan bertambah mahabbah kepada Allah? Apa mungkin orang akan timbul roja, khauf kepada Allah? Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, mohon juga kepada para da'i, kenalkan nama-nama Allah, jangan dikenalkan yang lain-lain. Siapa saja orangnya, ini orang awam, ini orang biasa, ya kenalkan nama-nama Allah. Karena dengan kenal nama Allah, dia akan berlapat dengan nama-nama Allah. Dan dia akan tahu dengan keagungan nama Allah. Antum berdoa kepada Allah, ya hayu ya qolum, ya aziz, ya ghafur, ya rahman, ya rahim. Enggak, ya keren, apaan? Ya, enggak ada. Kita belajar nama Allah. Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Ghafur, Ya Aziz, Ya Hakim. Dan seperti saya jelaskan, meminta kepada Allah dengan adab, Ya Rahman, Irhamni, Ya Ghafur, Ighfirli, Ya Razik, Urzukni. Munasabah ya doanya gitu. Kalau kita meminta rizki tidak dengan kata-kata Ya Rahman Urzukni ya. Tapi Ya Razik Urzukni, karena nama itu mengandung hakikat Allah sang pemberi rizki. Ya Rahman, Irhamni. Ya Ghafur, Ighfirli. Ya. Ini keselarasan dalam berdoa. Kemudian, sisi lain, makrifat kepada hukum. Makrifat kepada hukum. Tadi saya katakan mesti paham kepada tiga. Orang antum belajar hukum Islam, syariat Islam, sholat, puasa, zakat, mesti paham tiga. Yang pertama, annahu amrun minallah aw nahyun minallah. Yang pertama, antum harus tahu perintah ini datang dari Allah dan larangan ini datang dari Allah. Ya. Orang sekarang belajar Islam, kok ada Islam Nusantara gitu kan? Memang Islam dari Indonesia atau Islam dari Allah gitu kan? Kalau orang tahu, oh yang memerintahkan sholat saya ini Allah. Maka kita akan nikmat sekali, oh yang memerintahkannya, yang menciptakan saya, yang memerintahkan, yang memberi rezeki saya. Maka tidak akan ada orang yang leledak sholatnya. Kenapa yang memerintahkannya bukan orang? Yang memerintahkannya Allah. Kenapa? Tahu yang memerintahkannya Allah. Mungkin antum saya ketika akan sholat mengakhirkan, kenapa? Enggak begitu tahu yang memerintahkannya Allah. Kenapa kita ini meninggalkan ini yang melarangnya Allah itu? Sehingga saya ingin jelaskan, kalau ada orang ingin maksiat kepada Allah, kasih tahu, silakan maksiat di bumi yang bukan bumi Allah. Silakan maksiat kalau kamu mendapatkan rizki yang rizki bukan dari Allah gitu. Berani antum? Silakan. Oh, saya tahu nih. Karena ini makrifat yang hak ya. Yang kedua, makrifat bi tafasiliha. Tahu kepada perincian hukum Allah ini. Ya. Salat seperti apa, puasa seperti apa, zakat seperti apa, jihad seperti apa? Orang mukmin itu tidak hanya tahu definisi perintahnya. Antum diperintahkan sholat, sholat seperti apa? Diperintahkan jihad, jihad seperti apa? Harus tahu. Amar ma'ruf nahi mungkar seperti apa? Harus tahu. Karena orang yang mengamalkan dengan perincian yang benar akan sempurna. Coba antum wudu. Wudu, kalau antum poksai atau antum kecebur ya ke sungai, antum bismillah gitu ya, lalu apa terjun, menyelam, sah wudu antum. Tapi pahalanya sedikit. Orang yang dia itu wudu, tahu baca bismillah, cuci telapak tangan dulu, bersiwak dulu, berkumur-kumur menghisap air ke hidung 3 kali, mencuci muka 3 kali, menselah-selah jenggotnya, kemudian mencuci tangan 3 kali, yang kanan dulu menselah-selah jari-jarinya, kemudian menggosok sikunya, yang kiri seperti itu, mengusap kepala sempurna, kaki sempurna, lain ya dengan orang yang hanya wudu. Maka orang imannya akan bertambah. Sholatnya akan beda pahalanya, puasanya akan beda pahalanya, wudunya akan beda pahalanya. Bima'rifah. Dengan apa? Ma'rifat. Yarfa'illahu ladina amanu minkum wa ladina utul ilma darajat. Yang ketiga, ma'rifati bil hikam. Wal maqasid minal amri wa nahi. Yang ketiga, orang mukmin itu seyogianya menelaah hikmah dari setiap perintah, hikmah dari setiap larangan, akan menjadi tumanina. Ya. Coba ketika kita sholat, mungkin orang apa hubungannya sih sholat itu ya? Orang mukmin memang cukup mengatakan ya ini perintah ya kita lakukan. Tapi ketika orang mukmin itu mendapatkan pembelajaran yang sangat besar dari sholat, sampai orang mukmin menelaah tentang duniawi. Sholat ini takbirnya seperti ini, tumaninahnya. Ternyata ada sejumlah dokter menelaah, ini sumber kesehatan. Takbir seperti ini, umpamanya direlevansikan itu ya. Ini ada sarap ini, ini sarapnya ini. Kenapa telinga mesti diusap umpamanya ya? Ada yang menelaah. Walaupun tentunya Quran bukan buku kesehatan dan hadis bukan buku kesehatan, tapi tidak mengapa. Maka orang akan tumanina, nikmat sekali sholat itu. Kenapa? Ada hikmahnya. Nah, maka di sini dikatakan wazidnahum huda. Imam Bukhari ini faqih, bahwa beliau mengatakan bertambahnya iman adalah dengan sebab bertambahnya ilmu. Ya. Manakala makrifat orang kepada Allah Ta'ala sempurna, makrifat orang kepada syariat Allah sempurna, maka akan bertambah apa? Imannya. Ya. Wa yazdadal ladzina amanu imana. Ini jelas ya. Ayat yang kedua ini jelas, tidak usah dikomentari. Ayat yang ketiga. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Mungkin dalam ayat ini apa relevansinya dengan bab iman? Nah, maka di sini menunjukkan bahwa Islam itu syariat, syar'i, fihi awamir wa nawahi. Islam itu terdapat di dalamnya perintah dan larangan. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, Islam itu di dalamnya terdapat perintah dan larangan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan syariatnya. Jadi Allah taala telah menyempurnakan apa? Syariatnya. Maknanya apa? Siapa yang melaksanakan kesempurnaan syariat ini? Dalam arti dia melaksanakan semuanya. Maka berarti dia menyempurnakan apa? Imannya dan agamanya. Kalau dia itu meninggalkan sebagiannya, imam meninggalkan apa yang diperintah atau dia melanggar apa yang dilarang, maka dia telah mengurangi imannya dan mengurangi apa? Keislamannya. Nah, inilah Imam Bukhari rahimahullah taala mencantumkan semua ayat yang ada di sini. Jadi jelas sekali istinbatnya. Kemudian yang selanjutnya adalah hadis. Hadis ini dibawakan oleh mu'alif rahimahullah taala dalam bertambahnya iman dan berkurangnya iman. Redaksi dari hadis ini tadi dikatakan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan 3 redaksi, syairah, dzurrah, burrah. Dan di sini Nabi Sallam mengumpamakan iman yang ada dalam hati. Ini yang dinamakan dorbul amsal, yaitu membuat perumpamaan. Jadi Nabi Sallam membuat umpama iman itu dengan berat sebiji gandum, berat sebiji sawi. Ya. Manakala kita tahu bahwa timbangannya berbeda, ini menunjukkan bahwa iman yang ada dalam hati apa? Berbeda secara yakin. Jadi iman yang ada dalam hati adalah berbeda sebagaimana digambarkan dalam hadis ini. Jadi sebagaimana digambarkan dalam hadis ini. Nah, ini Imam Bukhari adalah tentunya faqih bagaimana mengetengahkan hadis ini. Nah, kemudian pelajaran-pelajaran di dalam hadis ini, dan ini sebagai penutup yang saya akan jelaskan di sini. Pelajaran yang pertama, bahwa kita senantiasa mengikuti para ulama dalam beragama untuk senantiasa kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau kita membahas judul apapun tentang agama, maka kembali kepada Quran dan Sunnah. Sebagaimana Imam Bukhari di sini. Yang kedua, saya ini juga ingin mengisyaratkan, maaf ya, antum jangan memahami Al-Quran hanya dengan terjemahan Quran. Sebagaimana polemik sekarang terjadi, menerjemahkan kalimat wawajadaka dhalan fahada, wawajadaka dhalan fahada, dinyatakan bahwa Nabi Sallam sesat gitu. Nah, ini karena pakai terjemahan ya. Para ulama kita menerjemahkan, bisa dilihat jadi terjemahkan itu diartikannya bingung gitu. Walaupun dhalan maknanya sesat, tapi jangan diartikan sesat, tersesat gitu. Kenapa? Karena kata-kata wawajadaka dhalan fahada, para ulama tafsir menafsirkan dengan dua tafsiran yang paling pokoknya. Kata-kata dhalan, yang pertama yang dimaksud bahwa Nabi SAW itu pernah tersesat ketika lagi kecil, ketika melakukan perjalanan. Jadi sekitar kota Mekah, beliau tersesat, tidak tahu jalan. Ya, kebingungan. Ya, karena dulu belum ada kompas. Jadi tersesat beliau kemana? Dan disesatkan sama iblis laknatullah. Maka Allah memberikan petunjuk jalan pulang gitu. Itu makna yang pertama dan hadisnya jelas. Makna yang kedua, bahwa Nabi SAW itu belum tahu tafasil iman walal kitab. Jadi Nabi SAW itu belum tahu perincian tentang iman dan belum tahu perincian tentang syariat. Maka Allah menunjukkannya, menunjukkan wahyu. Tapi bukan berarti Nabi SAW itu pernah melakukan maksiat, pernah syirik atau kafir. Enggak, Nabi SAW itu maksum sejak awal. Beliau tidak pernah melakukan kesyirikan, beliau tidak pernah melakukan kekufuran, beliau tidak pernah melakukan kemaksiatan, tidak pernah minum homer gitu ya. Nabi SAW itu rajul, sejak kecil dijaga oleh Allah Ta'ala. Nah, maka di sini jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi dalam beragama ini ya, jangan pakai, hatta antum baca sekarang terjemah Sahih Bukhari, terjemah Bulughul Maram, itu cukup, nyai terjemahan makan alih bahasa saja gitu. Ya, Quran juga alih bahasa saja gitu. Alih bahasa, mengalihkan bahasa yang memudahkan kita untuk memaknai, harus kembali kepada ilmu tafsir. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ini juga agar orang Indonesia ini, saya juga tidak berarti tidak menyenangi para penceramah. Saya menyenangi para penceramah. Tapi mohon ya, kita harus membedakan mana ulama, mana penceramah. Ya, mana tukang beri nasihat gitu ya. Mana dengan ulama. Maka seyogianya kalau para penceramah itu cukup aja ceramah, habis ceramah pulang. Jangan buka pertanyaan gitu. Nanti bahaya gitu ya. Ini bahaya gitu. Itu salah satu ya, memang kita harus amanah ya. Ilmu itu amanah ya. Berkaitan dengan agama adalah amanah. Yang ketiga, di dalam hadis ini menunjukkan bahwa iman wajib bil qaul. Dan di sini tentunya ada qaulul qalbi, qaulul lisan. Jadi iman tidak cukup dalam lisan, tidak cukup dalam hati. Tapi iman adalah ikrar. Kecuali kalau orang bisu, orang yang tidak bisa apa? Bicara. Maka dia cukup dalam hatinya. Tapi orang yang bisa bicara, dia mesti mengikrarkan kalimat syahadatain. Jadi mesti dia mengikrarkan kalimat syahadatain, ya. Dan ini diambil dari kalimat apa? Man qala la ilaha illallah. Jadi kalimat man qala la ilaha illallah. Itu istinbat yang keempat. Istinbat yang kelima dalam hadis ini, dan ini adalah kaidah yang paling pokok, bahwa orang tidak dikafirkan dengan semata-mata melakukan maksiat, kecuali apabila dia menghalalkan. Orang berzina tidak kafir, tapi dia dosa besar, kecuali kalau dia mengatakan zina halal, maka dengan istihlal dia adalah kafir, keluar dari Islam. Jadi keluar dari Islam. Kemudian poin yang terakhir, bahwa iman yang ada dalam hati adalah bertingkat-tingkat, sebagaimana iman yang ada dalam amal bertingkat-tingkat. Nah, jadi iman yang dinamakan amal bertingkat-tingkat, iman yang ada dalam hati pun apa? Bertingkat-tingkat. Dan wajib juga dicatat bahwa amal dalam zahir itu ditentukan dengan iman yang ada dalam hati, ya. Jadi semakin yakin, maka semakin akan nampak iman yang ada dalam apa? Dalam lisan. Kemudian saya juga ingin menyampaikan di sini. Ada dua kasus Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ketika turun al-yauma akmaltu lakum dinakum, beliau menangis. Dan ketika Nabi sallam menyampaikan hadis wa'adana mau'idatan wajilat minhal qulub, beliau pun menangis. Para sahabat waktu itu belum ada yang menangis. Kenapa? Karena belum paham maknanya. Kalau Abu Bakar paham bahwa turunnya ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum, bahwa Nabi sallam akan segera dipanggil Allah. Maka ini makrifat itu beda, ya. Akan membedakan apa? Sikapnya. Membedakan apa? Sikap. Kemudian ketika Nabi sallam wafat, banyak orang yang mengklaim Nabi jangan meninggal dunia gitu. Bahkan Umar berkata, siapa yang mengatakan Muhammad meninggal, aku akan tebas batang lehernya. Saking cinta gitu, ya. Dan saking tidak ingin dipisahkan. Tapi Abu Bakar As-Siddiq berdiri, ya. Ya, membacakan ayat surah Ali Imran. Wa ma Muhammadun illa rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Apa in mata aw qutilan qalatum ala aqabikum? Maka bersungkurlah sujud, bukan sujud kepada Abu Bakar, ya, Umar itu. Sujud kepada Allah. Beliau mengatakan seolah-olah hari ini aku mendengar ayat ini turun. Maka di sini menunjukkan jemaah yang dirahmati Allah taala, ilmu akan membedakan sikap iman seseorang. Ya, sampai di sini bahasan kita di sore yang berbahagia ini, dan kita menyisakan waktu untuk bertanya untuk jemaah, baik para pendengar atau yang ada di sini. Ya. Silakan. Apakah itu menjadi suatu kemutlakan ciri Al-Sunnah? Bagaimana kalau dikaitkan dengan beberapa kelompok yang menyimpang itu, seperti misalkan yang berpandangan bahwa kalau meniadakan sifat-sifat Allah, gitu kan? Bahwa kemudian juga mentakdir sifat-sifat Allah itu juga mungkin tidak termasuk pada poin ini, gitu kan? Atau pada penyimpangan-penyimpangan lainnya. Menurut saya itu apakah ini menjadi kemutlakan ciri Al-Sunnah yang dikatakan oleh Sufyan? Iya. Yang dikatakan oleh Sufyan Ibn Uyainah rahimahullahu taala, ya, di saat beliau masih hidup. Dan di saat beliau masih hidup belum muncul, ya, penyimpangan tentang asma wa sifat di saat itu. Karena penyimpangan asma wa sifat adalah di saat, ya, akhir dari kehidupan para sahabat, para tabi'in. Ya, munculnya Jahm bin Safwan, munculnya Wasil Ibn Atha dan yang lainnya. Sehingga Sufyan Ibn Uyainah rahimahullahu taala menyebutkan poin-poin yang awal muncul gitu di saat itu. Karena awal munculnya penyimpangan terjadi pada 4 penyimpangan, ya, di awalnya Khawarij, Rafidhah, Murji'ah, Qadariyah. Ya. Terjadinya penyimpangan dalam asma wa sifat ketika telah, ya, tersebarnya Islam ke negara-negara seperti Romawi, dan waktu itu diterjemahkan buku-buku apa kepada bahasa Arab ya, sehingga terjadilah apa penyebaran falasifah ya, supostoiyun, sehingga terjadilah penyimpangan. Maka oleh sebab itu di sini juga bagi kita terutama thalabul ilmi, ketika memahami kalam ulama maka juga harus dipahami pada zamannya, pada zaman beliau ketika apa berbicara. Jadi ketika beliau berbicara gitu. Karena terkadang mungkin menyebutkan ini saja di tempat lain ternyata apa ada. Atau dengan sisi lain bahwa kata-kata 10 bukan hanya 10, tapi itu yang paling apa urgennya. Jadi yang paling urgennya, tidak menafikan ada penyimpangan yang lain. Wallahu ta'ala alam. Ada pertanyaan? Bagaimana sikap seorang mukmin atau apa yang harus dilakukan jika sedang mengalami iman yang kurang, lemah menurut Quran dan Sunnah? Ya, ini harus kita apa? Harus kita bahas khusus judulnya Asbabu Ziyadatil Iman. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Banyak ya. Yang harus dilakukan ketika orang itu berkurang imannya, ya. Yang pertama adalah qiraatul Quran. Bagaimana bisa membaca Quran katanya kan sedang lagi apa? Berkurang apa? Berkurang iman, ya. Tentunya itu adalah sebab-sebabnya membaca Quran, kemudian berteman dengan teman yang baik, dekat dengan ulama, thalabul ilmu nafi, itu sebab-sebab yang akan menambah kita iman. Kemudian kita membaca ayat-ayat adab, kemudian kita melihat sejarah orang-orang terdahulu, ini semua adalah sebab-sebab yang menyebabkan orang akan bertambah iman. Apakah pelaku bid'ah dikarenakan atau disebabkan iman yang lemah atau karena penyimpangan akidah? Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang terjerumus kepada bid'ah sebabnya banyak. Tapi ada dua sebab terlebih dahulu. Sebab yang pertama tentunya rekayasa dari musuh, yaitu iblis dan bala tentaranya. Karena iblis dan bala tentaranya dari orang-orang kafir, musyrik, dan para pelaku maksiat, para pelaku bid'ah, mereka berusaha untuk menggelincirkan orang beriman. Sebab yang kedua adalah sebab dari diri kita. Jadi sebab dari diri kita. Sebab dari diri kita juga banyak. Yang pertama, al-mailu ila syubhat. Orang yang condong kepada syubhat. Yang kedua, al-mailu ila syahwat. Orang yang condong kepada syahwat dunia. Jadi orang melakukan bid'ah ataupun menyimpang karena dia cinta dunia. Jadi cinta dunia sebagaimana dinyatakan dalam hadis. Kemudian yang lainnya adalah al-jahlu bidinillah, karena kebodohan. Bodoh karena kita tidak belajar, karena kita tidak thalabul ilmi. Kita tidak tahu mana yang hak, mana yang batil. Kemudian teman yang buruk, ya, disebabkan dengan teman yang buruk, ya. Maka kata Yusuf bin Al-Asbad, bapakku orang Qadariyah dan pamanku, jadi paman-pamanku orang Rafidhah, maka Allah mentakdirkan aku ketemu dengan Sufyan bin Uyainah, maka beliau membawa aku kepada sunnah, ya. Jadi itu menunjukkan bahwa tidak sedikit orang yang ingin tahu kebenaran atau orang yang ingin mencari ilmu, ya, umpamanya di antara para pemuda ada giroh Islam tapi ketemu dengan ISIS umpamanya kan gitu. Nah, ternyata dia jadi radikal gitu kan. Dia melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan dalam Islam. Kenapa? Ya ketemu dengan pemahaman itu. Atau mungkin girohnya ada dalam Islam tapi ketemu dengan orang yang pemahamannya khawarij. Ada orang juga ingin belajar tapi kok ketemunya dengan orang Syiah. Nah, ini celaka. maka hendaklah kita juga memiliki guru yang lurus akidahnya, agar iman kita adalah lurus gitu ya. Mengenai hadis keadaan seorang hamba yang selama hidupnya melakukan amalan surga, kemudian di akhir hidupnya Allah menetapkan dengan amalan neraka, kemudian dia masuk neraka. Kemudian sebaliknya, orang yang hidupnya melakukan amalan neraka, tapi di akhir hidupnya Allah menetapkan amalan surga, lalu ia masuk surga. Kenapa bisa demikian, Ustadz? Mohon penjelasannya. Ya. Kalau kata-kata kenapa, sering saya jelaskan, ini jawabannya tidak ada. Kenapa? Apalagi nanya kepada perbuatan Allah. Ya. Antum saja nanya perbuatan Ustadz Abu Qatadah, enggak ada. Antum tanya, kenapa Ustadz kemarin ke Lombok, jawabannya apa? Ya, saya aja yang mau. Itu jawaban sederhananya. Demikian juga Allah. Allah yang mau, kok kita tanya-tanya gitu kan? Maka yang mesti ditanya perbuatan kita, jangan bertanya perbuatan Allah. Itu jawaban sederhana, biar tidak bingung ya. Biar kita tidak usah membicarakan perbuatan Allah ya. Perbuatan Allah ya. Mungkin antum juga akan bertanya, bukannya ini, kenapa menciptakan bumi langit? Nah masa, kenapa tidak sedetik aja? Kalau itu pertanyaannya, mengapa? Ya. Kemudian juga akan pertanyaan mengapa? Mengapa sholat subuh 2 rakaat? Sholat duhur 4 rakaat? Mestinya sholat duhur habis capek, habis nyangkul ya 2 rakaat. Sholat subuh biar olahraga 4 rakaat. Ya, ini kalau bertanya tentang kepada Allah, ini artinya termasuk su'ul adab kepada Allah. Ya. Ini satu ya. Tapi yang kedua, yang wajib dipahami dari hadis ini, ada 3 sisi. Sisi yang pertama, bahwa kita wajib meyakini bahwa semua amal manusia bertepatan dengan ilmu dan kitabah. Paham gak ini? Jadi artinya ini berkaitan dengan amal kita, bukan tentunya semua, tapi kita spesifik dulu berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh manusia. Apa yang dilakukan oleh hambanya, artinya apa yang dilakukan oleh kita sebagai hamba Allah, maka itu berkaitan dengan ilmu dan ketetapan Allah. Jadi Allah tahu apa yang akan dilakukan oleh kita sebelum kita melakukannya. Dalam arti, ini orang ini melakukan maksiat lalu akan bertaubat, Allah tahu. Ini Allah tahu orang ini melakukan kebaikan lalu dia akan melakukan maksiat setelahnya, Allah tahu. Maka hadis ini menghabarkan kepada kita bahwa amalan manusia itu bertepatan dengan ilmu Allah dan dengan apa? Masyiah Allah, dan berkaitan dengan kitabah. Allah telah menulisnya. Nah, tetapi poin yang kedua yang harus dipahami bahwa ini tidak majbur. Dalam arti manusia itu mujbar. Ya. Tidak ada masyiah dan kehendak bagi manusia. Kalau begitu saya akan tawakal aja kepada Allah, enggak usah amal gitu kan? Enggak ya. Sebab Allah telah mengutus para nabi, telah mengutus para rasul, telah mengeluarkan, menurunkan kitab-kitab, dan manusia diberikan kudrah untuk beramal, untuk mencari ilmu. Maka orang tidak bisa berhujah dengan takdir. Nah, ini sisi yang kedua. Ya. Sisi yang ketiga, hadis ini memberikan peringatan bahwa orang itu harus berhati-hati gitu. Yaitu tidak boleh dia merasa aman dirinya gitu. Wah, saya mah sekarang kok suka ngaji gitu. Sombong dia. Tidak boleh. Sebagaimana juga kita tidak boleh mengatakan, wah, kamu mah pi nerakaeun yeuh gitu. Kenapa kamu memaksiat terus? Kita tidak tahu kalau besok dia akan insya. Maka itu peringatan dari Allah kepada kita hadis ini, bahwa kita itu tidak boleh sombong, karena kita berada di tangan Allah, berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, Maka di sini jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, hadis ini dibawakan oleh para ulama dan dijelaskan agar seorang muslim itu berusaha dawam dalam setiap kebaikan. Kenapa? Karena bagi setiap manusia itu dihitung akhirnya gitu. Yani al-amru bil khawatim, urusan itu bagi yang akhirnya. Ya, bagi yang akhirnya. Dan ini peringatannya, ya. Jadi peringatan bagi kita itu. Nah, kemudian kita juga yakin bahwa orang tidak boleh bertawakal kepada takdir, karena tidak ada yang tahu takdir kita. Bagaimana kita bergantung kepada sesuatu yang kita tidak tahu gitu. Ya. Yang jelas jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaidah penting juga bahwa kita tidak boleh bertanya tentang perbuatan apa? Allah. Yang harus dipertanyakan adalah amal kita. Bagaimana kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masih ada satu yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, kita cukupkan satu hadis di kesempatan sore hari ini. Dan saya mengingatkan kembali, jangan sampai kita melalaikan hari-hari yang baik ini dari amal-amal soleh. 10 hari ini amalnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini pemirsa yang dirahmati Allah taala, saya ucapkan terima kasih kepada kru yang ada di Wesal TV, demikian juga kru yang ada di MGI dan Riyadul Jannah. Dan kepada seluruh kaum muslimin yang telah menyaksikan kajian di sore yang berbahagia ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.